بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال di dalam الصحيح dari أبو هريرة رضي الله عنه beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ta'isa 'abdud dinari Ta'isa 'abdud dirhami Ta'isa 'abdul khamisati Ta'isa 'abdul khamilati Binasalah budak dinar Binasalah budak dirham Binasalah budak khamisah. Binasalah budak khamilah. Al-khamisah. Sejenis pakaian. Khamilah. Pakaian yang bercorak. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Apabila ia diberi ia rida dan apabila tidak diberi ia marah. Ta'isa wan takasa. Binasa dan celakalah ia. Wa idza syika falan taqasha. Dan apabila ia tertusuk duri maka ia tidak dapat mencabutnya. Tuba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillahi. Ash'atha ra'suhu mughabbaratin qadamahu. Tuba. Di dalam syarah, Asy-Syarih hafizahullah mengatakan bahwa makna tuba nama jannah atau nama sebuah pohon di dalam jannah. Tuba bagi seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Dua kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasati. Apabila ia ditugaskan di dalam penjagaan pasukan, maka ia pun melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Wa in kana fis saqati kana fis saqati. Dan apabila ia ditugaskan di bagian akhir pasukan maka ia pun melakukan tugasnya dengan baik pula. In istadzana lam yu'dzan lahu. Apabila dia meminta izin untuk menemui para pemimpin ia tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yushaffa'. Dan apabila ia memberi syafaat, yaitu syafaat di dunia, maka syafaatnya tidak dikabulkan, tidak diterima. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan Fi sahihi ay sahihil Bukhari. Di dalam as-sahih, yaitu sahihul Bukhari. Ta'isa bi kasril aini. Saqata. Wal muradu huna halaka. Ta'isa dengan mengkasra ainnya bermakna jatuh, dan yang diinginkan di sini adalah binasa. Al-khamisatu thawbu khuzzin aw sufin muallamin. Pakaian yang terbuat dari bulu domba atau pakaian dari bulu domba yang bergambar. Kanat min libasin nasi qadiman. Dahulu pakaian tersebut termasuk di antara pakaian manusia. Al-khamilatu bifathil kha'i. Dengan menfathah kha'nya. Al-qatifatu. Al-qatifah, yaitu kain atau pakaian yang bercorak. Intakasa ay'awadahul maradu. Penyakit kembali menjangkitinya. Waqila, dan dikatakan, inqalaba ala ra'sihi. Berbalik tubuhnya di atas kepalanya. Wahuwa du'aun alaihi bil khaybati. Dan itu merupakan doa kecelakaan, kerugian bagi dirinya. Shika asabathu syaukatun. Tertusuk duri. Falantaqasha. Fala yaqdiru 'ala intiqashiha ay akhdhiha bil minqashi. Dia tidak mampu untuk mencabutnya, yaitu mengambil duri tersebut dengan alat pengambil duri. Tuba ismun lil jannati aw shajaratin fiha. Tuba nama jannah atau nama sebuah pohon di dalam jannah. Ainani bikasil aini, dengan mengkasra ainnya. Sayrul lijami. Tali kekang. Fi sabilillahi ay jihadil musyrikina. Di jalan Allah, yaitu berjihad melawan orang-orang musyrik. As'atha ra'suhu. Sifatun li'abdin. Sifat bagi abdun, majrurun bil fathati, dijar dengan fathah, niabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah, li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena as'ath mamnu' minas sarf. Wa ra'suhu fa'ilun, sedangkan ra'suhu fa'il, wa ma'nahu, dan maknanya, annahu tha'ir ra'si shaghalahu al-jihadu 'an at-tana'umi bil iddihani wa tasrih ash-sha'ri, yaitu rambut kepalanya acak-acakan, ia tersibukkan oleh jihad di jalan Allah dari bergelimang kenikmatan dengan memberi minyak rambut dan menyisir rambutnya. Mughabbaratin qadamahu sifatun thaniyatun li'abdin. Mughabbaratin, sifat atau na'at yang kedua dari kata abdun. Wa qadamahu fa'ilun, dan qadamahu fa'il, ay 'alaqahuma al-ghabaru wat-turabu, yaitu debu dan tanah menempel pada kedua kakinya. Bi khilafil mutrafina almutana'imina. Berbeda dengan orang-orang yang hidup mewah bergelimang kenikmatan. Al-hirasatu bikasril ha'i ay yakunu fi himayatil jayshi ghairu muqassirin wala ghafilin. Berada dalam penjagaan pasukan tidak bermudah-mudahan dalam menunaikan tugasnya dan tidak pula lengah. Fisaqati ayyakunu fi akhiril jaisi, di akhir pasukan, li'annahu yaqlibu nafsahu fi masalihil jihadi, karena ia memalingkan dirinya di dalam kemaslahatan jihad, yaitu ia melakukan apapun yang memberikan kemaslahatan kepada jihad di jalan Allah. In ista'dhana ay lidukhuli 'ala al-umara'i, apabila ia meminta izin, yaitu untuk masuk menemui para pemimpin, lam yu'dhan lahu, dia tidak diberi izin, li'annahu la jahalahu 'indahum, karena sesungguhnya ia tidak memiliki kedudukan di sisi mereka. Likaunihi la yaqsidu bi'amalihi ad-dunya wat-tazallufa ila al-umara'i, karena dia tidak menginginkan dunia dengan amalannya dan tidak pula menginginkan untuk dekat dengan para pemimpin. Wa in syafa'a ay alja'athu al-halu ila an yatawassata fi amrin yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu min qada'i hawaijin nasi, yaitu apabila keadaan memaksanya untuk menjadi penengah dalam sebuah perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu berupa memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Lam yushaffa' bifathil fa'il musaddadati, dengan menfathah fa' yang ditasdid, ay lam tuqbal syafa'atuhu 'indal umara'i wa nahwihim, tidak diterima syafaatnya di sisi para pemimpin dan yang semisal dengan mereka. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini, yusawwiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis halat rajulaini. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini menggambarkan keadaan dua orang. Ahaduhuma min tullabid dunya, yang pertama termasuk di antara para pencari dunia. Wal akharu min tullabil akhirati, dan yang lainnya termasuk di antara para pencari akhirat. Fatalibud dunya sara 'abdan laha yarda laha wa yaskhatu laha, maka pencari dunia ia menjadi budak dunia, ia ridho karena dunia dan ia marah karena dunia. Wa dzakara fi haqqi hadza ma huwa du'aun bilafzil khabari, dan Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang orang ini kalimat yang merupakan doa dengan lafaz khabar. Ta'isa wa antakasa wa idha shika falan taqasha, ay yaitu idha asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih, apabila ia ditimpa keburukan ia tidak keluar darinya dan ia tidak beruntung. Fala nalal matluba wala khalusa minal marhubi, maka ia tidak meraih perkara yang diinginkan dan tidak pula ia selamat dari perkara yang ditakuti. Wasara 'abdan lima yahwahu min syahawatihi, dan ia menjadi budak perkara yang diinginkan oleh hawa nafsunya. La silata lahu bi rabbih yukhallisuhu bisababiha mimma waqa'a fihi, ia tidak memiliki hubungan dengan Rabb-nya